Qala rahimahullah, babu qawlillahi ta'ala, ya ahlal kitabi, wassalam, babu qawlillahi ta'ala, fa'akim wajhaka lid-dini hanifan. Bab tentang firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 30. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan. Maka aqim. Artinya hadapkanlah wajahmu dengan lurus. Ya, aqim wajhaka, hadapkan wajahmu dengan lurus. Lid-dini hanifan, kepada agama. Yang maksud agama yaitu Islam. Hanifan. Dan kita baca nanti penjelasan Syekh tentang makna hanif. Fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alaiha. Sesuai fitrah Allah. Allati fatara an-nasa 'alaiha, fitrah yang Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia 'alaiha, di atas. Ini menurut fitrah itu. La tabdila li khalqillah, tidak ada tabdil, perubahan. Li khalqillah, terhadap ciptaan Allah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Penjelasan ya, Syekh Shalih Fauzan kembali membaca atau menyebutkan ayat ini, namun dilanjutkan dengan ayat 31 sampai 33. Kita lanjutkan, munibina ilaihi wattaquhu, munibina anaba yunibu, yakni bertaubat, tabah yaitu dengan kembali bertaubat padanya, pada Allah. Wattaquhu, dan bertakwalah kalian kepadanya, pada Allah. Ini perintah berikutnya. Ayat tadi perintahnya apa? Yang pertama, aqim wajhaka lid-dini hanifa. Kemudian ini berikutnya, wattaquhu, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa aqimus sholata, serta laksanakanlah, tegakkanlah sholat. Wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang musyrik. Jadi perintah untuk bertakwa, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, masuk di dalamnya sholat, menegakkan sholat. Nah, berarti ini apa namanya? Zikru al-khusus ba'da al-umum. Penyebutan sholat, menegakkan sholat, perintah menegakkan sholat disebutkan secara khusus setelah perintah untuk bertakwa kepada Allah secara umum. Padahal kita ketahui bersama, sholat itu termasuk diantara, menegakkan sholat termasuk diantara ketakwaan kepada Allah. Ulama mengatakan, penyebutan yang khusus setelah penyebutan umum, ya, menunjukkan idhami maka nanti sholat, besarnya kedudukan sholat. Nah, besarnya kedudukan sholat karena disebutkan secara khusus. Padahal dia masuk dalam kategori bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah dalam beribadah. ibadah itu tidak cukup dengan ya mengerjakan perintah menjauhi larangan, tapi harus disertai dengan meninggalkan kesyirikan, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, serta mengingkari kesyirikan itu, al-kufur bit-tawud. Nah, jangan kalian menjadi seperti orang-orang musyrik, minal ladzina farraqu dinahum. Orang-orang musyrik itu dijelaskan setelahnya, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Farraqu dinahum. Keadaan mereka mutafarriqin. Ya. Memecah belah agama mereka. Menjadi kelompok-kelompok. Prinsip agama mereka adalah al-iftiraq, bukan al-ijtima'. Adapun Islam, di antara usul-usul prinsip agama Islam adalah al-ijtima', persatuan. Agama kaum musyrikin prinsipnya adalah al-iftiraq, sebaliknya. Wa kanu syi'a, dan mereka syi'an. Ya. Syi'an, jamak syi'ah. Mereka menjadi berkelompok-kelompok, beberapa golongan. Berpartai-partai. Berkotak-kotak. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizb, setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Bima ladaihim farihun. Dengan apa yang ada pada mereka, mereka farihun, merasa bangga. Nah, masing-masing membanggakan kelompoknya, mengkafirkan kelompok yang lain. Qalatil yahud laysatil nasara ala syai'in, wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai'in. Nah, ini ya, yang dimaksud kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullah, ya'muru Allah jalla wa ala nabiyahu bihadhihi al-umur. Allah memerintahkan nabinya dengan perkara-perkara ini, fi hadhihi al-ayat, fi hadhihi al-ayat al-karimah, pada ayat yang mulia ini. Wa Syekh rahimahullah, Syekh, yakni penulis, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, rahimahullah, yuridu bidzalika, menginginkan dengan itu, an yadhkura ma jaa fi tafsir hadhihi al-ayat, menyebutkan apa yang datang terkait tafsir ayat ini, ayat yang mulia ini. Fi tafsir hadhihi al-ayat al-karimah, innal ahadits nabawiyyah, dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, wal athar al-marwiyah, demikian pula athar-athar yang diriwayatkan. Nah, jadi setelah penyebutan ayat ini akan disebutkan hadis-hadis Nabi, athar-athar dari sahabat yang terkait dengan ayat ini, yang menafsirkan ayat ini. Ya'muru Allahu nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala merintahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam biqaulihi, dengan firman-Nya, fa aqim wajhaka ai akhlis amalaka. Tafsir fa aqim wajhaka artinya akhlis amalaka, ikhlaskan amalmu, ikhlaskan amalanmu. Ikhlas artinya murni, murnikan amalan hanya untuk Allah, murni. Tidak ada kotorannya sedikit pun, tidak dikotori dengan kotoran-kotoran syirik. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Akhlis amalan artinya apa? Murnikan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa iqamatul wajhi wa islamul wajhi ma'nahu ikhlasul amali. Iqamatul wajhi, islamul wajhi. Ini ada dua ayat ya. Ayat yang lain berbunyi aslama wajhahu. Akan kita baca nanti. Dalam ayat ini yang ada dalam bab ini perintah fa'aqim wajhahu. Iqamatul wajhi islamul wajhi. Maknanya ikhlasul amal, ikhlaskan amalan. Kama qala ta'ala balaman aslama wajhahu, ini ayat yang lainnya. Barang siapa yang aslama wajhahu lillah. Apa aslama wajhahu artinya tadi apa? Ikhlaskan amalannya untuk Allah. Wa huwa muhsin, dalam keadaan dia muhsin. Muhsin ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falahu ajruhu 'inda rabbih, maka baginya ajarnya, pahalanya indah Rabbi, di sisi Rabbnya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan tidak ada khauf, rasa takut atas mereka, tidak pula mereka yahzanun, bersedih hati. Nah, tidak takut terhadap apa yang akan mereka hadapi di mustaqbal, tidak pula bersedih hati terhadap apa yang telah ditinggalkan. Al-khauf, rasa takut terhadap apa yang akan dihadapi. Ya. Kesedihan terhadap apa yang telah lewat. Itu tidak menimpa mereka. Orang yang mengikhlaskan amalannya dan mencontoh Nabi alaihissalatu wassalam dalam amalan tersebut. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan aslama wajhahu ya'ni akhlasa amalahu minasyirk. Memurnikan amalannya dari kesyirikan. Murnikan amalannya dari kesyirikan. Ini makna aslama wajhahu. Wa huwa muhsin, dalam keadaan dia melakukan ihsan, melakukan perbuatan baik, artinya muttabi'un lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa akhlasa amalahu aidan min al-bid'ah wal muhdatsat, dan juga memurnikan amalannya, membersihkan amalannya dari bid'ah-bid'ah dan muhdatsat, perkara-perkara baru dalam agama. Dua perkara ini, ikhlas dan mutabah. Fa idza ijtama'a hadhan asy-syartan, jika berkumpul hadhan asy-syartan, dua syarat ini, yakni dua syarat diterimanya amalan. Al-ikhlasu lillahi bin niyah, ikhlas kepada Allah dengan niat. Wal-ittiba'u lirrasul sallallahu alaihi wasallam fil amali, dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam amalan. Intafa'anil amali asyirku, maka hilanglah dari amalan tersebut kesyirikan. Nah, wantafa'anhu al-ibtida'u fid din, dan juga hilanglah dari amalan tersebut bid'ah dalam agama. Dengan niat yang ikhlas, ini menafikan kesyirikan. Dengan mutabah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini menafikan bid'ah. Hadza huwa alladhi yaqbaluhu Allah azza wa jalla, inilah yang diterima oleh Allah azza wa jalla. Amalan yang seperti inilah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang memenuhi dua syarat, yaitu ikhlas dan mutabah. Kemudian Syekh kembali melanjutkan ayat yang ada dalam bab ini. Fa'aqim wajhaka lid-din ad-din alladhi amarakallahu bih, yaitu agama yang Allah perintahkan kamu dengannya. Apa itu? Wa huwa ibadatullahi wahdahu la syarikalah, beribadah hanya kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Wa dinu huwa tauhid, dan agama yang dimaksud di sini adalah agama tauhid. Wa huwa al-amalu wa huwa al-amalu wa huwa as-salatu was-siyam wa jami'u ma syara'ahu Allah min al-ibadah. Ya, yaitu amalan ad-din maknanya adalah amalan. Baik. Dan juga ad-din maknanya apa? Al-qiyamah. Adapun di sini maknanya amalan. Nah, amalan yang mengandung akidah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang hanya diperuntukkan untuk Allah Azza wa Jalla, tidak ada syirik padanya. Ini ad-din. Wa huwa salatu wa siyamu wa jami'u ma syara'ahu Allah, yaitu salat, puasa dan seluruh apa yang Allah syariatkan. Ya, mencakup agama seluruhnya. Apa yang Allah syariatkan dari al-ibadat, ibadah-ibadah. Fa hadha huwa ad-din, inilah agama. Jadi kita diperintahkan, ya, atau secara khusus Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mencakup umatnya untuk mengikhlaskan, ya, amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mencakup seluruh amal ibadah dalam Islam. Semuanya harus dimurnikan hanya untuk Allah. Al-Qayyim, Ad-Dinul Qayyim. Sekarang penjelasan mana Al-Qayyim. Hadza wasfun lid-din. Ini sifat dari agama. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifan. Ya. Fitratullah allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah. Dzalikad-dinul qayyim. Perhatikan, sama-sama marfu'. Dzalikad-dinul Al-Qayyimu. Ini Qayyim ini sifat. Ya, na'at dari ad-din. Wa hadha wasfun lid-din. Dzalika ad-dinu Qayyim. Makna Qayyim al-mu'tadil. Mu'tadil. I'tidal. Nah, pertengahan. Ya, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Pertengahan mu'tadil, tidak melampaui batas, tidak meremehkan. Alladzi laisa fihi ghuluwun wa laisa fihi tasahul, yang tidak ada ekstrim padanya, tidak pula ada tasahul, ya, bermudah-mudahan meremehkan. Bal huwa dinun qayyimun mu'tadilun, bahkan dia adalah agama yang lurus, agama yang mu'tadil, pertengahan antara baina tarafai, antara dua tarafai al-ifrat wa tafrit, dua taraf, dua ujung, ya, dua sisi, satu sisi ifrat, satu sisinya tafrit. Nah, ifrat artinya berlebihan, ekstrim ulu. Tafriq, tasahul, bermudah-mudahan. Kama qala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan bahwasanya ini adalah sirat, jalan yang lurus. Maka ikutilah jalan itu. Mustaqiman yakni mu'tadilan. Makna mustaqim dalam ayat ini surat Al-An'am 153 artinya mu'tadil bainal ifrat wat tafriq, antara gulu dan tasahul. Ifrat artinya gulu, kelebihan. Tafriq artinya tasahul, bermudah-mudahan. Wa bainal ghului wal jafa, maknanya satu. Hadza huwa din allazi ba'atha Allahu bihi rusulah, inilah agama yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul-Rasulnya. Wa khatamuhum. Ada banyak di situ. Coba ada. Kita kan. Pilih. Ada banyak di situ. Wa khatamuhum bi Muhammadin. Tidak ada. Berarti membacanya. Wa khatamuhum. Ya. Wow. Nabi ya. Ini. Kalimat baru, susunan kalimat baru tidak ada kaitannya dengan yang sebelum. Wa khatamuhum, dan penutup mereka. Gitu. Berarti dia khatamu, ya, isim bukan fiil. Dan penutup mereka para Rasul Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini agama para Nabi dan Rasul, agama yang mu'tadil, ya, wasat, pertengahan, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tidak berlebihan, tidak tasahun, bermudah-mudahan. Ya, mulai dari Nabi Nuh sampai Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sifat agama para nabi dan rasul. Ad-din al-qayyim, agama yang qayyim. Nah, selanjutnya faqauluhu fa'aqim wajhaka lid-din hanifan. Wal hanifu ma'nahu al-muqbil 'ala Allah al-mu'ridu 'amma siwa. Ini sudah kita lewati beberapa kali, ya. Makna hanif adalah yang menghadap Allah dan berpaling dari selain Allah. Ini makna hanif. Wa fil ayatin ukhra, dan pada ayat yang lain, yaitu pada ayat yang kita baca sekarang pada bab ini, faqim wajhaka lid-dinil qayyim. Ya, ini sekarang kita ingin mengetahui maknanya. Hanif dengan qayyim, ya, itu barakallahu fikum, persamaannya apa? Kata Syekh, wal hanifu wal qayyimu ma'nahuma wahid. Hanif dan qayyim maknanya, kedua maknanya, ya, makna keduanya sama. Apa itu? Wa huwal muqbil 'ala Allah al-mu'rid 'amma siwa, yang menghadap Allah dan berpaling dari selain Allah. Yang mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak melakukan kesyirikan. Ini maknanya. Fala yad'uhu ma'allah. Fala yad'uhu ma'allahi. Maka dia tidak menyeru, ya, selain Allah. Domirhu kembali kepada siwahu, siwallah. Domirhu fala yad'uhu, ini kembali kepada siwahu. Maka dia tidak menyeru selain Allah bersama dengan Allah. Nah, artinya dia tidak beribadah kepada sekutu tersebut sebagaimana dia beribadah kepada Allah juga tidak, tapi hanya memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah. Tuma qala jalla wa ala fitratullahi allati fatarna ta'ala. Sekarang kita ingin mengetahui makna fitrah. Ai anna hadha ad-din, anna hadha ad-din wa hadha al-islam huwa al-fitratu allati khalaqallahu an-nasa 'alayha. Bahwasanya agama ini dan bahwasanya Islam ini adalah fitrah yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia di atasnya. Fal fitratu hiya dinul Islam. Maka makna fitrah dalam ayat ini adalah agama Islam. Agama Islam. Ya, yang ini, apa yang disebutkan Syekh ini, yang sebagaimana yang di nukin dihikayatkan oleh Al-Hafiz Ibn Abdul Bar, haka Al-Hafiz Ibn Abdul Bar rahimahullah kama fil istinkar mujallad as-samin safha 380 jilid ke-8 halaman 380 kitab Al-Istinkar karya Ibn Abdul Bar. Ibnu Abdul Bar beliau menghikayatkan anna al-ma'ruf inda 'ammati salafi min ahli al-ilmi bitta'wili, maksudnya ma'ruf di kalangan mayoritas salaf dari ulama dan ahli ta'wil, ahli tafsir, annal murada bil fitrati, bahwasanya yang dimaksud, yang diinginkan dengan fitrah fi hadhihi al-ayati, pada ayat ini, hiyal islamu, yaitu Islam. Yaitu Islam. Ini nukilan dari Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar dalam Al-Istidkar. Beliau menukil dari Ammatus Salaf. Ya. Para ulama dari kalangan salaf, mayoritas mereka, kebanyakan mereka. memaknakan atau menafsirkan fitrah di sini adalah Islam. Ini tambahan faedah dari Ibn Abdul Bar rahimahullah. Kita nukil dari Ibn Abdul Bar. Kama qala alaihi salatu wassalam, kemudian Syekh Shalih Fauzan menyebutkan hadis yang menguatkan pendapat ini, katakan fitrah di sini adalah agama Islam. Yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kullu mauludin, setiap mauludin, anak yang lahir, yuladu alal fitrati, dilahirkan di atas fitrah. Apa makna fitrah? Islam. Jadi kita mengartikan di sini Islam. Kenapa kita mengatakan Islam di sini? Perhatikan siyaqul kalam ladzi ba'dahu, ya, konteks perkataan setelahnya. Fa abawahu, maka bapaknya lah yang yuwahidani. Abawahu, orang tuanya, abawahu ya, ini bapak ibunya. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya sebagai seorang Yahudi. Au yunasrani, ataukah dua bapaknya yang menjadikannya sebagai Nasrani. Ayo majisanya, ataukah dua bapaknya yang menjadikannya sebagai seorang Majusi. Berarti makna fitrah ini apa? Islam, agama Islam. Karena disebutkan setelahnya beberapa agama. Agama Yahudi, agama Nasrani, agama Majusi. Sehingga jelas misalnya dimaksud fitrah ini adalah Islam. Fal aslu fil insani, Syekh di sini kemudian menjelaskan sedikit tentang makna hadis ini. Maka pada asalnya seorang manusia itu annahu muslim, dia muslim. Ini yani, pada dasarnya manusia itu muslim. Nah, dilahirkan dalam keadaan Islam. Dan pada dasarnya kata Syekh, wa annahu masturun alal Islam. Ya. Dia fitrahnya di atas Islam. Ini pada dasarnya. Wa huwa ikhlasuddinillah. Makna Islam di sini adalah ikhlasuddinillah azza wajalla. Memurnikan agama, memurnikan amalan hanya untuk Allah azza wajalla. Hadza huwal aslu fi. Ini adalah asal ya padanya. Nah, tapi bagaimana jika kemudian dia menyimpang? Kata Syekh, fa idzan harafa fal inhirafu tari'un alaihi. Maka apabila dia menyimpang, ya, maka penyimpangan itu tari'un alaihi, muncul atasnya. Sesuatu yang baru muncul. Syekh al-jadid. Sebabnya apa? Bisababit tarbiyati sayyi'ah, dengan sebab tarbiyah yang jelek, pendidikan yang jelek. Allati yurabbihi 'alaiha walidahu, yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Pendidikan yang jelek yang diberikan oleh kedua orang tuanya. Nah, ini makna kullu mauludin yuladu ala fitrah. Ya, yuwahidani, kata Syekh, yuwahidani fa'abawah yuwahidani, artinya ya ja'alanihi yahudiyan, bapak ibunya menjadikannya seorang Yahudi. Aw nasranihi, artinya ya ja'alanihi nasraniyan, bapak ibunya menjadikannya seorang Nasrani. Aw yumajjisanihi, ya ja'alanihi majusiyan, bapak ibunya menjadikannya seorang Majusi. Fawalidahu yughayyirani fitratahu allati fatarahu Allahu 'alaiha. Maka kedua orang tuanya lah yang mengubah fitrahnya yang Allah fitrahkan dia di atasnya. Bapaknya yang mengubahnya. Nah, kalau seandainya bapaknya tidak mengajaknya kepada Yahudi atau Nasrani, dia akan tetap berada di atas fitrah itu sampai besar. Begitu maksudnya. Baik. وَيَدُلُّ هَذَا عَلَىٰ أَنَّ الْإِنْسَانَ مَفْطُورٌ عَلَىٰ الْإِسْلَامِ فِي الْأَصْلِ. Dan ini menunjukkan bahwasanya manusia itu diberikan fitrah di atas Islam pada dasarnya. wa huwa ikhlasul amali wal ubudiyyati lillahi azza wa jalla, yaitu mengikhlaskan amalan dan ibadah untuk Allah azza wa jalla. Walau salima min at-tarbiyati sayyi'ati wal walidaini wal kafiraini wal kafiraini lattajaha ila dinil Islam wa tabi'ar rusul. Kalau seandainya anak tersebut salimah, selamat dari tarbiyah yang jelek, dan juga selamat dari ya dua orang tua yang kafir, lattajaha, tentu dia akan mengarah ila dinil Islam, kepada agama Islam, wa taba'ar rusula, dan akan mengikuti para rasul. Nah, kenapa? Karena memang fitrahnya Islam. Walakinahu, akan tetapi dia yang hari itu bisa babi du'ati ila dhalal. Dia menyimpang dengan sebab para da'i, du'at, jama' dari da'i. Para da'i yang mengajak kepada kesesatan. Tsumma qala la tabdila li khalqillah. Yaitu makna fitrah ya. Nah, makna fitrah. Yaitu Islam. Dasarkan hadis ini, ya, hadis Abu Hurairah muttafaq alaih, dan juga kita menukil tadi apa? Nukilan dari Ibn Abdul Bar rahimahullah, dari ammatus salaf. Mayoritas salaf menafsirkan makna fitrah adalah Islam. Ya, jadi semakin kuat. Ya. Naam. Dalilnya tadi mengatakan fitrah adalah Islam, hadis. Kemudian ada syahidnya, ada penguatnya. Apa itu? Nukilan dari Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Tsumma qala, la tabdila li khalqillah, la ahada yakhluqu insanan ala syirki abada. Tidak ada seorang pun yang menciptakan manusia ya ala syirki abada, di atas kesyirikan selama. Nah, artinya tidak ada yang bisa merubah tabiat ya, yakni yakhluq, yakni apa? Menciptakan artinya dasar penciptaannya tidak ada. La ahada yakhluqu insana, tidak ada seorang pun yang bisa menciptakan manusia di atas syirik selamanya. Wala yastati'u ahadun, dan tidak ada seorang pun yang mampu an yakhluqa insana, menciptakan manusia di atas kesyirikan. Bal Allahu khalaqahu 'ala tauhid. Balillahu khalaqahu 'ala tauhid. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya di atas tauhid. Wala ahadun Naam. Wala ahada yastati'u an yughayyira hadha al-khalq. An yughayyira hadha al-khalqa. Tidak ada seorang pun yang mampu merubah ya penciptaan ini, yakni tabiat penciptaan ini. Ya. Makna khalq di sini adalah tabiat penciptaan. Nah. Karena ada istilah makhluk, kalau makhluk sudah diciptakan. Ya, ini bisa diubah. Tapi kalau khalq, tabiat penciptaan tidak bisa diubah. Tabiat penciptaannya apa? Di atas fitrah. Ini tidak ada yang bisa ya merubahnya. Tabiat penciptaan. Karena Allah menciptakan manusia di atas tabiat penciptaan fitrah. Baik, makhluk ini bisa. Setelah jadi makhluk, setelah lahir. Baru kemudian dipengaruhi dengan syubhat Yahudi, syubhat Nasrani, syubhat Majusi. Nah, oleh karena itu Syekh di sini mengatakan salahnya wa inna ma yughayyirul makhluqa. Ya, yang mampu dia ubah adalah al-makhluq yang telah diciptakan, setelah dikeluarkan dari muka bumi. Nah, setelah jadi anak, tumbuh besar, diajari dengan ajaran-ajaran Yahudi, diajar dengan ajaran-ajaran Nasrani, ya, ataukah Majusi, berubahlah dia. Karena ini sudah makhluk. Bedakan al-khalq dengan makhluk. Al-khalq apa? Masdar. Makhluk apa? Makhluk apa? Maf'ul. Tidak ada yang mampu merubah apa? Hadzal khalq. penciptaan ini, masdar, tabiat penciptaan. Baik, bagaimana dengan makhluk setelah dia dilahirkan menjadi makhluk, menjadi seorang anak, bapaknya, ibunya yang mempengaruhinya. Nah, laisa hunaka insanun yukhlaqu illa ala dinil Islam. Tidak ada seorang pun yang diciptakan melainkan dia berada di atas Islam. Ya, ini tabiat pencipta, asal pencipta. Nah, walihada jaa fil hadis, oleh karena itu sebutkan dalam hadis, yakni lanjutan hadis di atas, fa abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi, ini sudah diketahui maknanya tadi, kama sadil bahimati, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan bahimah, hewan ternak. Kan tajul bahimah, ya, hewan ternak yang melahirkan hewan ternak, artinya melahirkan. Nah, hal tara fiha jad'a, jad'a artinya yang memiliki aib. Nah, hewan yang memiliki aib, cacat. Syekh Shalih Fauzan memberikan contoh, kan syatil ladzi tuladu, seperti syah, anak kambing yang dilahirkan. Ya. Dilahirkan dalam keadaan apa? Kamilatul khilqati. Sempurna penciptaannya. Salimatul atraf, salimatun minal uyub. Ya. Salimatul atrafi, salimatun minal uyub. Dia atrafnya, al-atraf artinya kaki-kakinya, ya, empat kakinya. Itu semuanya sempurna. Nah. Tidak ada anak hewan lahir pincang, langsung pincang. Itu sempurna kakinya. Tidak ada yang terpotong, tidak ada yang patah, tidak. Tapi lahir sempurna. Di atas fitrah. Baik. Ya. Selamat dari uyub, dari aib, cacat. Laha udunan, punya dua telinga. Tumma ahluha, kemudian pemiliknya, pemilik syah tadi. Yujdi'unaha. Ya, yakni yashukuna udunaha. Pemiliknya lah yang memotong telinganya. Nah, sehingga cacat. Dia lahir dalam keadaan utuh. Sempurna. Nah, sebagaimana? Atau demikian pula manusia itu lahir dalam keadaan sempurna di atas fitrahnya. Tidak ada yang merusak fitrah itu. Ya. Nah, ketika lahir, nanti setelah lahir, ya, tumbuh berkembang, disitulah baru kemudian dirusak. Sama dengan, nah, perumpamaannya seperti anak kambing ini. Ya, pemiliknya lah yang memotong telinganya. Nah, lah kenapa dipotong? Macam-macam. Ada dengan tujuan untuk ditandai, membedakan dengan hewan yang lain. Ataukah ada keyakinan-keyakinan tertentu di kalangan orang-orang musyrik. Nah. Fala tujadu syatun tuladu mashkuqatun. Naam. Fala tujadu syatun, maka tidak didapati satu anak kambing pun yang dilahirkan dalam keadaan mashkuqata al-udhuni, dalam keadaan telinganya terpotong. Pernah lihat tidak? Tidak ada, kata Syekh. Semuanya bagus, sempurna. Nah, demikian pula manusia. Manusia lahir dalam keadaan bagus, fitrah. Bal tukhlaqu kamilatal khilqati, bahkan ya dilahirkan dalam keadaan sempurna. Tsumma ahluha yujdi'unaha ay yashuqunahu junayha. Kemudian pemiliknya lah yang memotong kedua telinganya. Yughayyirunaha ba'da al-khalqi. Ain. Mereka lah yang mengubahnya setelah al-khalqi, penciptaan. Fahami? Jadi ada al-khalq, ada makhluk. Ketika al-khalq, penciptaan, tidak ada yang bisa merubah fitrah ini. Ketika makhluk sudah tercipta, baru bisa diubah. Fahami? Ini tadi makna antara perbedaan antara al-khalq dengan makhluk. Nah, yughayyiruna al-makhluqa, mereka mengubah makhluk setelah tercipta. Wala yughayyiruna al-khalqa abada, mereka tidak mampu mengubah penciptaan selamanya. Artinya tidak bisa merubah asal penciptaan itu. Ya. Ini makna la tabdila li khalqillah. La tabdila li khalqillah. Nah, tidak ada perubahan pada khalqullah. Ciptaan Allah. Ciptaan Allah semuanya di atas fitrah. Baik. Kapan bisa diubah? Setelah terciptakan. Setelah menjadi makhluk. Nah. Fa khalqullahi la yataghayyar. Maka ciptaan Allah tidak berubah. Ya, ciptaan Allah tidak berubah. Nah. Ini masdar ya. Khalqullah. Al-khalq. Bukan makhluk. Kalau makhluk, makhluk yang sudah diciptakan. Tapi proses penciptaan. Ya. Proses penciptaan. Khulkularnya apa? Proses penciptaan. Ya, Allah menciptakan. Proses Allah menciptakan. Ini tidak berubah. Apa itu? Yaitu di atas fitrah. Fasyatu. Kembali Syekh di sini mengulang. Ya, diulang kata-kata di atas. Kembali artinya sebagai penegas. Fasyatu tuladu kamilah. Ya, dilahirkan sempurna bi adaniha, dengan telinga-telinganya, wa quruniha, dengan tanduk-tanduknya. Nah, lahir dalam keadaan punya tanduk. Ya, ataukah misalkan belum tumbuh tanduknya tapi ada apa? Ada bakal tanduknya kan begitu. Yang motong tanduknya siapa? Santri. Santri kadang. Antum ya. Kalau ada sapi dikejari, tanduknya copot, kena pohon. Ada, ada yang senyum-senyum. Ya, sempurna dengan azaniha, telinga-telinganya, dengan tanduk-tanduknya. Wa azlafiha, azlaf dalam mu'jam al-ghani, yani az-zufru al-mashququ, az-zufru al-mashququ li kulli haywanin. Adlaf artinya az-zuhur, jari, ya, jari hewan yang terbelah. Nah, bagaimana kakinya sapi kan terbelah ya, dua begini terbelah. Nah, itu sempurna kakinya. Yang masuk di sini kakinya. Wa atrafiha, atraf tadi sudah tahu kita maknanya, yakni empat kakinya. Atraf, atraf maknanya banyak. Ya, kalau siatnya digandengkan dengan badan, maka al-yadani warijlani warra's. Ini atraf. Atraf jamak dari taraf. Lil badani atrafuhu al-yadani wal-rijlani wal-ra'su. Atrah bisa juga bermakna arah. Waqafna inda atrafil Madinah. Ya. Arah ujung, yakni nawahiha. Kalau dikatakan atraful Madinah, ya, ujung, sisi-sisi dari kota ini. Tapi kalau atraf digandengkan dengan badan, maksudnya adalah ya, kaki, tangan dan kepalanya. Ini semua sempurna. Ya. Fa in hasala laha arajun aw jad'un fi qarniha aw udhuniha, kemudian jika terjadi pada kambing tersebut cacat ya, pada tanduknya atau telinganya, fa inna hadha min tasarrufil insan, maka ini karena perbuatan manusia. Karena perbuatan manusia. Wa inna dia dilahirkan dalam keadaan sempurna. Akadala tabdila li khalqillah. Demikianlah tidak ada perubahan pada penciptaan, proses penciptaan, proses Allah menciptakan. At-tabdilu innama huwa lil makhluk. Perubahan itu terjadi pada makhluk. Makhluk. Ya. Adapun pada penciptaan Allah, ya, Allah menciptakan tidak bisa berubah. Nah. Wa ammal khalqu khasun billahi azza wa jalla la ahada yatadakhalu fi dzalika. Adapun al-khalq penciptaan ya khusus bagi Allah azza wa jalla dan tidak ada seorang pun yang bisa ikut campur padanya. Dzalika dinul qayyim. Ya, tersisa pembahasan makna qayyim. Qayyim ya, sudah disebutkan tadi, tapi Syekh kembali mengulang. Ya. Al-Qayyim. Tadi Al-Qayyim maknanya apa? Al-Mu'tadil, Al-Mustaqim. Tidak ada. Naam. I'wijaj. Tidak ada kebengkokan pada yang lurus. Nah. Ya, ayat ini agak panjang penjelasannya. Dan terkadang kita membaca penjelasan, dibaca, diulang lagi oleh Syekh. Karena memang, barakallahu fikum, kitab ini, sebagaimana kita ketahui, transkrip dari pelajaran yang beliau sampaikan, bukan tulisan tangan. Kalau tulisan tangan bisa kita, ya ini penulis ini, ya, penulisnya bisa mengatur sedemikian rupa, sehingga kata-kata mungkin tidak terulang. Kalau ini tadi, beberapa kali kita baca kata-kata, diulang lagi. Karena memang ini apa? Transkrip dari ceramah. Nah, ceramah atau pelajaran yang Syekh sampaikan. Barakallahu fikum. Cukup sampai di sini. Penjelasan makna Adzin Al-Qayyim. Ya, penjelasan tambahan. InsyaAllah pada pertemuan selanjutnya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.